Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Muhirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Umar bin Hafs bin man? Bin Ghiyath Qadi al-Kufah wa min tullabihi minhum Muhammad bin Yahya al-Zuhli والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم di antara murid-muridnya adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Imam Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Haddatsana Abi. Siapa yang di sini? Indah Harith. Coba lihat bukunya mana, coba. Tulisannya mana, tulisannya? Anda. Hafiz bin Ghiyath. Hafiz bin Ghiyath. Abu Umar. Al-Kufi. Qadi Kufah kadhalik. Wa idan Qadi Baghdad. Wa Abu Zur'ah yaqul ana usahifuhu bada istawala al-qada, istawala al-qada, dia menjadi jelek hafalannya tatkala sudah menjabat sebagai hakim. Maka dia menasihati la yukhad ahadukum uswahahu faja'alahum fi aynihi fayatullah fayuh ma'ala fawarmamihi khairun lahu min ayyakuna qadiyah. Seandainya seorang yang mengambil jarinya, mencungkilkan matanya sampai menyebabkan terbunuhnya dia, nah, atau dari kalian kemudian dilemparkan setelah itu jauh lebih baik daripada menjabat sebagai hakim. Namun kalau kita lihat orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, bahkan dengan menyuap sekalipun, melakukan kedustaan sekalipun, para imam terdahulu betul lari dari jabatan-jabatan, bahkan dengan jabatan tersebut banyak yang menjadikan lemah hafalannya karena banyak urusan. Sama dengan kita, kalau banyak urusannya tentu menyebabkan waktu-waktu untuk merajah dan lain sebagainya akan berkurang dan semakin jelek hafalan kita. Haddatsan al-Amash inda Jurayh Amash manhu Sulaiman bin Mihran Abu man inda Ibrahim man yadkuruh Abu Muhammad Pertanyaan, bagaimana pernikahan dia dengan jinniyah, dia menikah dengan jinniyah. Muhammad, enggak tahu bagaimana. Khalid, laisa bisahih, tidak benar bahwasanya dia menikah dengan jinniyah. Adapun kisahnya berjumpa dengan jin itu benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir telah lewat. Ketika jin datang, maka Amas mengatakan ayyu ta'am hab ilaik. Makan apa yang kau suka? Qala ar-ruz. Jadi supaya adalah nasi. Yang datangkan nasi oleh Amas, kemudian terangkat suapan demi suapan dan tidak terlihat jinnya. Di antara ucapannya, saya akan menyebutkan. Aku. Baik. Laula anni talam bil maka yati ini aku untuk bakalan. Benas. Nah, istiwa minni. Kalau saya tidak belajar ilmu ini, siapa yang akan datang kepada saya? Kalau saya seandainya adalah seorang penjual, maka manusia mampu membeli dari saya. Dan tahu bahwasanya Amas orang yang miskin, banyak orang yang mencari ilmu kepadanya, datang berbondong-bondong karena keilmuannya. Innallaha yarfa' biha kitaba qawaman wa yad'u bihi akharun. Sungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini beberapa kaum dan rendahkan bagi yang lainnya. Lihat bagaimana Atha' bin Abi Rabah, banyak cacatnya. Apa aja cacatnya? Ini Abdurrahman. Atha' bin Abi Rabah arad, pinjang kakinya, ama fi akhirih. Apa lagi? Anda Muhammad sudah ya ama fi akhir umrih. Jamil. Hah? Anda Abdullah. Es asal. Tangannya lumpuh. Aftos, mana aftos? Hidungnya pesek. Apa lagi? Imam. Aswad. Apa lagi? Maulana Mawali. Nah, dulunya budak. Nah. Kasiran. Naam. Kila dhalik. Banyak sekali cacatnya. Naam. Allah angkat derajatnya karena keilmuan yang ada dalam dirinya. Telah lewat kisah Sulaiman bin Malik. Datang dengan dua anaknya. Sulaiman Aras bin Mihran tidak menganggapnya. Dan manusia bertanya tentang manasik hajj, manasikul hajj kepada Atha' bin Abi Rabah. Dia juga bagaimana Abu Hurairah, dulunya ada melihat sahabat Suffah, orang miskin, bahkan sering kelaparan, namun dengan keilmuan yang dimiliki lebih dari 800 tabi'in datang kepadanya mencari ilmu kepada Abu Hurairah. Shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam kisahnya dia dengan anjing, siapa yang menyebutkan? Yang di samping rumahnya ada anjing. Jadi tiap kali datang orang untuk mencari ilmu kepadanya, anjing ini mengejarnya. Tatkala mati, bagaimana? Almatallah dia merubil ma'ruf dan hal mungkar. Telah mati yang merendahkan kebaikan melarang kemungkaran. Kisah yang lainnya saya menyebutkan. Mal Jundi, ya, tentara yang tatkala dia menyeberang. Bagaimana keadaan saya menyebutkan Abdullah? Hah? di atas kepalanya, nah atas bagaimana? Akal atas kepalanya. Tatkala amas sudah di atas kepala orang tersebut, nah, subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, bagaimana jundi doanya? Allahumma anzil min salam mubarak wa anta khairul munzilin. Hanya dilemparkan. Nah, dilemparkan masuk ke air. Nah, kisah saya lihat di siang alam nubala. Bagaimana? Nah, Amas kalau yang menyeberang tidak bisa, akhirnya berada di pundaknya seorang tentara. Sampai di atasnya, doanya doa naik kendaraan. Subhanallah sakhalna hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tentunya yang di bawahnya marah ya, enggak? Masa saya dijadikan kendaraan? Allahumma anzil min salam mubarakah wa anta khairul munzilin. Nah, ini lemparkan. Nah, turun. Min salam mubarakah wa anta khairul munzilin. Haddatsana Abu Shalih. Abu Shalih. Siapa namanya? Zakwan bin Abdullah. Iqal Zakwan As-Samman Madani. Limalah huna yani nam Iqal Zakwan As-Samman. Kenapa begitu? Siapa menyebutkan? Hah? Ya jelib Samin Nawal Zuyud. Udah. Nah, min al-Kufa ila al-Madinah. Ya biasa membawa Samin juga minyak dari Kufa menuju Madinah untuk dijual belikan. Ini pedagang. Dan dia memiliki berapa anak? Coba siapa menyebutkan? Hah? Coba sebutkan. Saleh, Suhail, Muhammad, Man, Abdullah. Ini adalah anaknya. Saleh, Suhail, Muhammad, Abdullah. Siapa tadi? Muhammad, Man, Sulaim, tak usah Sulaim gimana? Ayah Abdullah, Man, Suhail, Muhammad, Abdullah, Waman, di sini Abu Saleh, siapa anaknya? Saleh ya nak? Ha. Kana muadzinan. Dia adalah seorang muadzin. Suatu hari imamnya terlambat. Imam terlambat, akhirnya dia menjadi imam. Dia menjadi imam. Nah, dia menangis. Hampir-hampir tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Quran. Wa kana azimal lihyah wa tawilah. Nah, azimal lihyah wa tawilah. Jadi lebat jenggotnya, panjang. Itu Abu Saleh As-Samman, Zakwan As-Samman. Ala Abi Hurairah. Telah lewat, namanya sudah sebutkan berkali-kali. Coba ini Husain, diulang. Namanya siapa? Abdurrahman Sahal Radi Amir Amr Abdul Syams Abdul bin Walam Sakin Barir Abdullah. Nah, yang di antara nama-namanya terjadi perselisihan. yang dikuatkan oleh para a'immah Abdurrahman. Tatkala ditanya oleh Aisyah, "Naam, ya Abu Hurairah aktsarta?" Fama jawab. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Wahai Abu Hurairah, kau ini paling banyak." Paling banyak hadisnya maksudnya. Paling banyak hadisnya. Bagaimana jawaban Abu Hurairah waktu itu? Enggak, Khalid. Ada yang menyebutkan? Enggak, Abu Hurairah. Walmukhalah. Naam ya ummah. Maka yasholi anil mir'ah waladduhm walmukhalah. Al-mukhalah. Benar. Dikarenakan saya tidak tersibukan dengan cermin. Tidak sibuk melihat cermin. Tidak juga sibuk dengan duhm, yang pakai minyak untuk kulit. Dan juga disibukkan dengan celak. Selain demikian juga bagi para thullab lain, jangan sampai terlalu banyak menyibukkan perkara ini yang menyebabkan lalainya. Dan juga harus dalam keadaan bersabar, karena mencari ilmu pasti ada ujian-ujian yang berat. Coba lihat tatkala Abu Hurairah berusaha mencari Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberitahu kepada Abu Hurairah bahwasanya siapa yang wara bi hadzal jidar yashhadu an la ilaha illallah Rasulullah basyru bil jannah. Siapa di balik tembok ini mengucapkan persaksian tidak sembahan yang hak yang mana sesembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, beri khabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Mendengar ini, Umar bin Khattab marah. Sampai Umar bin Khattab memukul Abu Hurairah, kemudian terduduk dan terjatuh sampai terduduk alastihi. Jadi langsung terjatuh pantatnya itu. Ini keberadaan bagaimana Abu Hurairah tetap bersabar walaupun waktu itu memang Amir Mu'minin Umar dalam pemikirannya supaya tidak manusia itu hanya sekedar mengandalkan la ilaha Muhammad Rasulullah, supaya senantiasa beramal. Idzan annas yatakilun, kalau begitu manusia akan menyandarkan hal ini. Dan bagaimana kita lihat para a'immah terdahulu, mereka sangat bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian. Telah lewat bagaimana Imam Ahmad perjalanan yang cukup jauh dari Baghdad menuju Yaman sampai kehabisan bekal 3 hari 3 malam tidak makan. Imam Syafi'i juga menyatakan nasabi itu minggu 15 sanah, aku tidak pernah kenyang semenjak 15 tahun. Dan di antara ucapannya, siapa menyebutkan bayuhu as-samin, tidak beruntung orang gemuk. Tapi tidak mutlak di sini. Jadi kalau orang gemuk disertai dengan kesombongan, tentunya ini tidak beruntung. Saya juga para a'immah banyak yang gemuk. Maka Abdullah bin Abbas yang tinggi besar, Umar bin Khattab juga demikian juga, Abdullah bin Umar juga demikian. Maka Rasulullah SAW di akhir hayatnya ketika sudah tua dalam keadaan gemuk. Terkadang juga karena satu kemaksiatan Kemudian syaitan berusaha untuk menisipi dirinya. Sudah kamu itu tidak ada gunanya, kamu sudah banyak maksiat dan sebagainya, kamu tidak ada lagi manfaatnya, sudahlah, tinggalkan mencari ilmu. Nah itu makar syaitan untuk malingkan manusia dari al-haq. Nah senantiasa akan hadir di hadapan kalian untuk bisa menghentikan dari mempelajari ilmu. Ya kalau terus begini, nah kapan kamu itu bisa kerja? Nah syaitan yang dikumul fakr wa ya'murukumul fahsya, syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan merintahkan kepada kalian untuk berbuat keji. Para tulabul ilmi akan terbayangin dengan hal ini. Coba lihat orang sudah jadi sarjana, sudah bisa kerja, kamu masih haddatsana haddatsana, masih qala Allah qala Rasul. Bagaimana masa depan dirimu? Padahal kalau orang yakin bahwa rezeki dari Allah, misalnya sudah banyak mencari ilmu, saya itu menikah dan berusaha, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, rezeki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Bikatbi rizqihi wa ajalihi aw syaqiy aw sa'id." Ajal rezekinya, kesesaran dan bahagia sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada yang meninggal kecuali sudah tertunaikan seluruh apa yang menjadi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mati sebelum mendapatkan rezeki itu semuanya. Itulah Rasulullah mengatakan, fa'ajimilu fit-talab, anak-anak kalian memperbaiki dalam mencari usaha tersebut. Ayat Nabi SAW, la'iyya akhuza ahadukum hablah, kalau seandainya satu dari kalian mengambil talinya, thumma yagdu, dan bagi-bagi hari, asibu qawla ilal jabal, aku mengira Rasulullah SAW mengatakan ke gunung, fayah tatib, dan mencari kayu bakar, fayah bi, lalu dia menjualnya, fayah kul, ia makan dari hasil penjualan tersebut, wajah sadak, dan bersadakoh, khairun lah, lebih baik bagi dia, min ayyas alam nas, daripada meminta kepada manusia. Ini asal Rasulullah SAW kepada kita semuanya, untuk bisa usaha sendiri. Telah lewat nah bahasanya Dawud, kaya akul illa min amal yadih wa kana haddadan, bahasanya Dawud tidak makan kecuali hasil usaha tangannya. Ini adalah haddad. Apa itu haddad? Tukang besi, haddadan. Walam lahu sannata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fal'antum syakirun. Dan kami mengajarkan kepada dia untuk membuat pakaian, pakaian besi maksudnya, untuk melindungi kalian dari peperangan. Wal antum syakirun, maka kalian itu bersyukur, jadi orang yang bersyukur. Oke, dan Zakaria najjar. Zakaria adalah apa? Tukang kayu. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria tukang kayu. Telah lewat juga hadis Nasr bin Hazm, istakhra al-ibn ala al-ghanam, ma bumisa nabi illa ra'al ghanam, ra'il ghanam. Orang-orang yang memiliki unta menyambungkan diri kepada mereka-mereka yang memiliki kambing, padahal tidak ditus nabi kecuali menjadi pengembala kambing. Nah, Dawud warah mengatakan, Dawud termasuk pembala kambing selain tukang besi tadi. Dan Musa dan demikian pula Muhammad SAW juga demikian. Ma min nabiyin, nah, abas Allah nabiyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali menjadi pembala kambing. Dan telah lewat juga adanya halal dan haram. Yuk, satu persatu nanti bisa menyebutkan. Perkara-perkara yang diharamkan, ma dalil, ma zikri dalil, yang diharamkan. Endamus, riba wa dalil. Innama haram alaikum riba, di surat apa ini? Gak ada kayaknya. Dalilnya apa dalilnya? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ya Allah menghancurkan riba dan menyebutkan sadaqah. Dalil yang lain. Indah Ridho tentang riba ini. Harif indah. Ya ayuhal ladzina amanu la taqrabu riba ma'afa mudha'afa. Dalil yang lainnya. Umar, Muhammad, wa halal al-bay'a wa harrama riba. Dalil yang lainnya. Ahmad Matin, ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa daruma bagin riba in kuntum mu'minin. Nah, banyak sekali. Pertama riba diharamkan, dan banyak sekarang jual beli yang mengandung unsur riba. Kredit, anda melihat kredit yang terjadi sekarang, sepeda, mobil, rumah, sebagainya, itu semuanya, hampir semuanya. Saya belum pernah melihat itu kecuali pasti riba. Yang kedua, nafahar. Yang diharamkan apa saja? Ma zikri dalil, setelah dengan dalil. Musab, endang. Adam mutlak. Mutlak di sini darah mutlak. Ad-dalil, ad-dalil. Inama hurimat, ada innamanya, taib hurimat alaikum al-mayta wa-ad-dam wa-lahmal khinzir wa ma'uhilla gha'illahi bih ala ayat lain wa ma'uhilla bihi di'u'illah. Maksudnya darah di sini, mana? Kalau kita makan hatinya kan, kalau kita peros, nanti ada banyak darahnya itu. Haram itu darah. Au dalam masfuha. Dalam masfuha, ini darah yang mengalir maksudnya. Al-maitah, bangkai. Bangkai di sini mutlak hasan. Bangkai diharamkan. Apa pengecualiannya? Apa? Bangkai ikan. Saya menyebutkan. Al-jarad, al-jarad, al-jarad, al-hud, tapi belalang. Demikian pula al-hud, ikan yang hidup di air. Walah mal-khinzir, mutlak di sini. Nasr, mutlak, mal-khinzir, mutlak. Wa ma'uhillah bihirillah. Dan apa yang dibentukkan untuk sayang Allah mutlak, ya amin. apa yang diperintahkan untuk selain Allah itu mutlak. Maksudnya apa yang jelas? Nah, sajian-sajian, nah, jadi yang digunakan untuk selain Allah SWT. Nah, yang lain yang taslah hendak, yang diharamkan. Ada mana? Mana sisi pendalilannya? Yang diharamkan, makanan-makanan yang diharamkan. Saat kita mau makan orang Yahud, makan Nasara. Falal, banyak sekali. Abian hendak erfa sotan mana sisi pendirilannya mengatakan awladakum, jangan kau bunuh anak kalian. Kita mau makan anak kita, ayo mana. Orang kafir tidak bunuh, jadi orang stres itu bunuh. Hamzah, dan kemarin saya sebutkan, nah, banyak sekali kan kemarin saya sebutkan. Nanti ada saya dendam. Ya sallallahu alaihi wa sallam qul fihi ma ismun kabir wa manafi. Di sini ada manafinya, ada manfaatnya. Berarti kan boleh. Wa manafirun nas, ada manfaatnya untuk manusia. Berarti kan boleh dimanfaatkan. Ini kan sudah di apa? Dan hukumnya sudah nanti dihapus dengan ayat yang lain. Ya hafidh anda. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Orang beriman, semuanya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijs, maksudnya diharamkan, min amali syaitan, amalan syaitan, istanibu. Dia yang dipakai dalil bukan yang tadi. Nah, ya syarun al-khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un nas. Bukan ini, karena sudah nah di mansukh, nah dihapus dengan ayat yang lain. Khamar judi. Nah, demikian pula berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Bagaimana cara mengundi nasib dengan anak panah itu? Ayub, bagaimana caranya mengundi nasib dengan anak panah? Maksudnya bagaimana ini? Khalid, bagaimana caranya? Nah, berikutnya Abikul Ibrahim. Dah saya contohkan kemarin. Al-Quman. Satu benda dulu, nah mereka memanahkan ke ayam atau burung. Nanti yang kena sasarannya, maka yang akan mengambil keuntungan. Yang termasuk diharamkan. Dan begitu pula masuk di sini bagian perlombaan. Jadi misalnya lomba paduan suara burung, paduan suara burung. masing-masing bayar misalnya. Nah, masing-masing bayar dari 20 orang. Setelah itu yang bronya paling bagus suaranya, maka akan mengambil keuntungan dari orang tersebut, dari mereka semuanya. Ini juga diharamkan. Nah, termasuk juga dalam perlombaan yang lain. Tapi kalau ada misalnya pacuan kuda, ini ada bosnya di sini, udah lomba, siapa yang menang kami kasih hadiah. Dan demikian tidak mengapa. Tapi kalau diambil dari orang-orang yang ikut lomba, ini yang diharamkan. Apalagi yang diharamkan? Anda Komar, ma'adzikrit dalil. Malaku amalan nas tidak ada. Amwalakum. Taib. Takulu farikum min amwalin nasi bi ithn wa antum ta'lamun. Wa takulu amwalakum bainakum bil batil. Maka harta kalian dengan cara yang batil. Menyerahkan urusannya kepada pemerintah untuk makan harta manusia dengan berbuat dosa. Telah lewat kemarin bagaimana contoh-contoh menyerahkan urusan kepada pemerintah untuk makan harta manusia secara batil, dan membuat sertifikat baru misalnya. Dan orang-orang yang lemah yang tidak bisa membuat sertifikat dikalahkan, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan mereka makan harta dengan cara yang batil atau perkara yang lain. Berikutnya etuba. Yang diharamkan apa saja? Antrohim. Sudah saya sebutkan pembahasan yang telah lewat. Sufyan Indang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ihram. Ketika ihram makan buruan. Nah, ketika ihram saja. Nah. Tapi kalau hari yang lain tidak. Nah. Buruan yang memang diperuntukkan untuk dirinya. Apalagi? Al-Ba'i Sendang. La tubtulu salam liman wal adha. Gimana maksudnya? Memakan harta manusia dengan cara memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram basi. Siapa yang menambah? Ma zikrid dalil. Syaratnya di sini harus ada dalilnya. Hah? Dalil. Bukhari Muslim. Coba sebutkan. Cuma satu yang ada tujuh yang menghancurkan. Ini cuma satu. Maka ternyata surat haram Allah ila bilhaq. Apa lah? Tawala ya muzaf wa qadr musanad wa ghafilal mu'minat. Nah, dia di sini adalah apa sih tadi? Ada akal mal yatim. Ada benda Abdullah. Nah, ada di sini. Innal ladzina yakuluna amwal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Yang mereka-mereka makan harta anak yatim dengan cara zalim, mereka tidak makan kecuali bara api. Nah, dalam surah An-Nisa Siapa menambah? Memang Rasulullah SAW mengatakan nikah wa mahar bayi wa haiwan kahin. Hadis Abi Mas'ud Al Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang penjualan anjing hasil pelacuran dan juga hasil perdukunan. Siapa lagi menambah? Anda khams min fasik kutanna fil hal wal haram. Ain al farah wal aqrab wal wurab wal hidaah akalbun akur. Taib lima hewan yang dibunuh, hewan yang fasik pada waktu halal ataupun haram. Tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, apalagi kalabun akur, nah, anjing yang biasa gigit di sini, dan juga ada dalil lain. Di awal Rasulullah SAW merintahkan untuk membunuh semua anjing, dan setelah itu di akhir diperintahkan untuk membunuh anjing yang berwarna hitam. Ini dikumpulkan, coba ditulis, nah, ditulis, disebarkan ke masyarakat, banyak yang tidak tahu. Ini juga tentang al-munabawah, wal-mulamasah, wal-muhaqalah, wal-mukhabarah, dan lain dari nah, wabai halal habalah, banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, dan banyak manusia tidak mengetahuinya. Jadi misalnya membeli anak hewan yang masih di nah, dalam perutnya. Jadi kalau itu anaknya keluar, itu menjadi milik saya. Ya, misalnya. Dan juga penjualan tidak jelas. Kondisinya saya jual seluruh ikan yang dalam air ini. Tidak diketahui ikannya jumlahnya berapa. Atau saya jual burung yang terbang ini. Demikian munabawah. Dia orang zaman dulu, caranya menjual tanah, sudah, engkau lemparkan. Engkau lemparkan batu sejauh mana batu tersebut, maka itu tanah yang saya jual. Nah, sejauh-jauhnya tanah yang dijual. Nah, kebetulan apes ya, lemparannya nah, pendek ya enggak. Ada yang mulai masah. Pokoknya barang-barang yang engkau sentuh sudah itu yang saya jual. Nah, jadi banyak sekali penjualan-penjualan yang diharamkan dalam Islam. Apakah boleh puasa Dawud di hari-hari yang diharamkan? Tidak boleh. Pada hari ini, ayyam tasyrik. Nah, lain-lainnya tidak boleh. Tentang dhammah, bagaimana kondisinya? Yang jelas, agak berkurang. Namun terus siaga. Karena mungkin menyusun kekuatan lagi. Bolehkah datang ke walimah yang memakai kembar mayang? Di dalamnya ada keyakinan situ, kesyirikan, artinya kembar mayang identik akan bisa terus bersama-sama. Ada kesyirikan, Yang demikian ditinggalkan. Dan biasanya kalau ada kembar mayang, itu laki-laki perempuannya dijajarkan. Ya, tidak boleh menghadiri acara walimah ada kemaksiatan. Walladzina la syatuna zur wa idza marru billahi marru karama. Apakah boleh hakikah digabung dengan perkawinan? Nah, tidak mengapa diniatkan. Dalilnya keumuman, innamal amalu binniyat, di situ di keumuman dalil. Apakah boleh menirukan suara binatang? Ya demikian yang menghabiskan waktu. Jadi usahakan tidak perlu seperti ini suara-suara binatang ditirukan. Karena banyak para dai ini yang penting keahlian menirukan suara binatang, itu nanti laris. Tapi kalau untuk pembelajaran misalnya selawat disebutkan, bagaimana suaranya, insya Allah tidak mengapa. Bukankah kisah tadi termasuk istihza? Ya maruf ya, suka bercanda. Nah, canda. Namun setelah itu kan dibalas, nah, dibalas oleh Al-Jundi tadi. Dan juga perlu dikoreksi kembali apakah benar keadaannya. Yang ini sering disebut di majelis di Damat sana. Orang berilmu dan ahli ibadah utama mana? Telah lewat hadis Abi Darda. Nah, orang berilmu lebih utama. Nah. Apa keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah? Telah lewat ini. Dibarkan apa? Bulan dibanding dengan apa? Dengan bintang-bintang. Nah. Saya bilang nanti hafalkan semuanya. Nah. Semua.